di mana beliau berkata ajibtu liqaumin araful isnada wasihhatahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Wallahu ta'ala yakul wahyahdari ladina yukhalifu an amri antusibahum fitnatun au yusibahum adabun alim. Lalu beliau mengatakan atadri mal fitnah al fitnah asyib la'allahu idha radda ba'da qawlihi ayyaka'a fi qalbihi syai'un minajjai wa yahlik. Lalu Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid menyebutkan riwayat asar dari Imam Ahmad. Asar Imam Ahmad ini diriwayatkan dari dua jalan dari muridnya beliau. Yang pertama diriwayatkan dari oleh Fadl bin Ziyad. Yang kedua diriwayatkan oleh Abu Talib. Yaitu Ahmad bin Humaid Al-Miskani. Walaupun ada perbedaan redaksinya, perbedaan lafadznya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan riwayat ini dalam kitabnya As-Sarimul Maslul. Ibnu Battah Al-Ambari juga meriwayatkan asal ini dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra, yaitu riwayat Fadl bin Ziyad dengan lafadz yang berbeda. Dan yang lainnya. Al-muhim bahwasannya asar Imam Al-Imam Ahmad ini disebutkan oleh para ulama. Setelah kita mengetahui tentang riwayat asar Al-Imam Ahmad ini, insyaallah kita akan membaca maknanya dari asar ini. Makna asar Al-Imam Ahmad rahimahullah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitabnya Fathul Majid. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala qauluhu araful isnada ay isnadul hadis wasihhatahu wa idza sahhal isnadu wa idza sahha isnadul hadis fa huwa sahih 'inda ahli al hadis. wa ghairihim minal ulama. Jadi Imam Ahmad mengatakan ajibtu li kaumin arafu al isnad. Jadi perkataan mereka mengetahui sanad, yang dimaksud adalah mereka mengetahui sanad hadis dan kesohihan sanad. Kenapa? Karena apabila sanad hadis itu sahih, maka sahihlah hadis. Tentunya ada tambahan, di samping secara sanadnya sahih, juga kosong dari illah dan sad. Ada tambahannya tentunya. Tapi yang paling pokoklah sanadnya dulu. Kalau sanadnya sahih, lalu tidak ada illah, tidak ada penyakitnya hadis, dan juga tidak sad, maka sahih hadis. Ini menurut ahlul hadis. Dan selain ahlu hadis dari kalangan ulama. Kalau orang mengetahui sanad hadis, berarti bukan orang awam. Ini faedah yang penting kita pahami. Kaum yang mereka mengetahui sanad hadis berarti bukan orang awam. Minimal thalibul ilm, penuntut ilmu, atau bahkan mungkin dari kalangan ulama ahlul ilmu. Ini yang diherankan oleh Imam Ahmad. Kaum dari kalangan thalibul ilm dan dari kalangan ahlul ilm yang mereka mengetahui sanad hadis malah condong dengan pendapatnya Sufyan. Ini maksudnya, malah memilih pendapatnya Sufyan ats-Tsauri. Sedangkan pendapatnya Sufyan ini bertentangan dengan hadis yang sahih, maksudnya begitu. Bapak-bapak, Anda kata pendapatnya Sufyan sesuai dengan hadis yang sahih, enggak ada manfaatnya. Perkataan Imam Ahmad, saya heran dengan orang yang mengetahui sanad yang sahih lalu condong dengan pendapatnya Sufyan, enggak ada manfaatnya. Jadi yang dimaui adalah, saya heran pada suatu kaum yang mereka mengetahui sanad hadis kesahihannya lalu condong dan mengambil pendapatnya Sufyan, sedangkan pendapatnya Sufyan menyelisih hadis yang sahih. Ini maksudnya, maknanya begitu. Jadi pahami ya. Sebab kalau pendapatnya Sufyan sesuai dengan hadis yang sahih, ya tidak ada maknanya perkataan Imam Ahmad. Kalau mengikuti pendapat seorang imam lalu sesuai dengan hadis, intinya ya mengikuti hadis. Ini yang di. Jadi maksudnya dari kalangan ahlul ilmu atau dari kalangan thalibul ilmu. Adapun orang awam. Adapun orang awam sekarang yang tidak mengetahui sanad hadis, tidak mengetahui sahihnya sanad umpamanya. Ini tidak masuk dalam apa yang diherankan oleh Imam Ahmad. Namanya orang awam, ma'dzur. Nah, bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi orang awam, dia enggak tahu hadis, enggak tahu hadis sahih, hadis dhaif, enggak tahu. Lalu mengikuti pendapat ulama, mengikuti pendapat imam. Ya, namanya orang awam dimaklum. Nanti insya Allah di belakang akan disebutkan. Wasufyan. Beliau mengatakan wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Yang dimaksud Sufyan wa ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri. Karena Sufyan pada zamannya ada dua. Ada Sufyan ats-Tsauri dan yang kedua Sufyan bin Uyainah. Ini satu zaman. Yang satu adalah Sufyan ats-Tsauri, yang satu adalah Sufyan bin Uyainah. Satu zaman. Maka disebutkan Sufyan saja, kadang-kadang kita bingung Sufyan yang mana ini? Sufyan ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah? Sebagian ulama ada yang menjelaskan kalau disebutkan Sufyan saja, kalau dalam masalah fikih ini ghalibnya Sufyan ats-Tsauri. Kalau dalam masalah fikih, kalau dalam masalah raqaid akhlak dan yang lainnya, ini umumnya ini Sufyan bin Uyainah. Tapi ini pun enggak mutlak. Hanya umumnya. Karena ada dua Sufyan yang satu zaman itu, Sufyan ats-Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah. Maka yang dimaksud perkataan Imam Ahmad ini wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan ai huwa ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri. Ini juga dalam masalah hukum. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Imam Az-Zahid Al-Abid As-Sikot Al-Faqih. Beliau seorang imam di zamannya, dan orang yang zuhud, yang ahli ibadah, yang sikoh, dipercaya. Dan dia orang yang faqih. Wa kana lahu ashabun ya'khuduna anhu. Dan beliau juga memiliki banyak murid-muridnya yang mengambil fikih dari beliau. Yang dimaksud fikih biasanya adalah pemahaman dari nas Al-Qur'an dan hadis, itu fikihnya. Wa madhabuhu masyhur. Madhabnya beliau masyhur. Walaupun sampai kita mungkin kurang dikenal. Yang dikenal hanya empat madhab. Abu Hanifah, madhab Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad. Sedangkan ats-Tsauri lebih tua lagi daripada Imam Ahmad. Adunnu mungkin sezaman dengan Abu Hanifah. Ini Sufyan ats-Tsauri. Wa yadkuru al-ulama fil kutub allati yudkaru fiha mazahibul a'immah. Mazahibul a'immah, para ulama menyebutkan dalam kitab-kitabnya apa yang disebutkan dalam kitab-kitabnya itu adalah madhab a'immah, akan menyebutkan pendapat ats-Tsauri. Maksudnya pendapatnya beliau ini digolongkan sejajar dengan pendapatnya para a'immah madhab yang lain. Ini maksudnya. Jadi para ulama ketika menyebutkan pendapat-pendapat para a'immah, juga menyebutkan pendapatnya As-Sufyan ats-Tsauri. Maka beliau digolongkan termasuk dari para a'immah. Ini maksudnya. Siapa ulama yang menyebutkan pendapatnya Al-Imam Sufyan ats-Tsauri termasuk dari a'immah? Katamhid li Ibni Abdul Bar, seperti dalam kitab Tamhid karangannya Ibnu Abdul Bar. Kitab Tamhid ini adalah syarah Muwatta. Ya, kitab Tamhid ini adalah syarah kitab Muwatta Imam Malik. Karena Ibnu Hajar juga termasuk dari dalam hal fikih mengikuti madhab Malik, Imam Malik. Wal Istidkar, dan juga kitab Istidkar lahu juga milik Ibnu Abdul Bar. Beliau banyak menyebutkan tentang pendapatnya Sufyan As-Tsauri, disejajarkan dengan pendapat para a'immah. Karena para ulama walaupun dari si madhab adalah mengikuti madhab tertentu, tapi ketika membahas satu permasalahan tetap berdasarkan hujjah. Mana yang sesuai dengan hujjah itu yang diambil. Andai kata pendapat imamnya, madhabnya menyisih hujjah, ditinggalkan. Karena mereka enggak taklid. Wa kitabu al-ishraf ala madhahibil ashraf li ibni al-mundir. Dan juga kitab al-ishraf ala madhahibil ashraf. Ini mengenalkan kita nama-nama kitab. Karena banyak sekarang ini para thalabah kurang kenal kitab. Alasannya di HP sudah penuh kitab katanya. Tapi yang dibuka di HP bukan kitabnya. GM-nya. Halal musta'an. Alasan, wah nanti kan di HP Maktabah Samillah ribuan kitab katanya. Tapi enggak dibuka juga. Alasan. Alasan. Allahul musta'an. Wal muhalla li Ibni Hasyim. Kitab muhalla. Beliau juga menyebutkan pendapat Sufyan. Sorry. Wal muhni li ibni li abi Muhammad Abdullah ibni Ahmad ibni Qudama al-Hambali. Li muhni, karangannya Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudama al-Hambali. Sama-sama ibnu Qudama, pengarang Umdatul Ahkam, tapi beda orangnya, sezaman. Kalau enggak salah kerabat, sepupuan kalau enggak salah. Al-Muhin sezaman, sama-sama Ibnu Qudamah. Tapi yang satu dalam fikih, yang satu dalam hadis. Naam. Wa ghairi haula. Dan selain mereka banyak. Ini ingin jelaskan bahwasanya Sufyan As-Tsauri minal a'immah, maksudnya ini intinya termasuk dari jajaran imam, imam madhab. Meskipun beliau termasuk dari imam, tapi tidak boleh orang itu sudah tahu hadis lalu meninggalkan hadis, malah condong dengan pendapatnya Tsauri, Imam Sufyan. Ini maksudnya. Walaupun sudah tingkatan imam, Sufyan Al-Tsauri, tapi seseorang yang sudah tahu hadis yang sahih, lalu meninggalkan hadis yang sahih, lalu dengan alasan saya mengikuti pendapat Sufyan, enggak boleh. Faqaulul al-imam ini. Faqaulul al-imam Ahmad rahimahullah. ajibtu sekarang. Liqaumin arafu al-isnada wasihatahu ila akhirih. Adapun perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah, saya heran pada suatu kaum yang mengenal sanad dan kesahihan sanad sampai akhirnya. Ini ingkarun minhu lidzalik. Maka perkataan Imam Ahmad ini, yaitu ajibtu ini adalah bentuk pengingkaran dari beliau atas hal itu. Beliau mengingkari, bukan sekedar saya heran dengan santainya, pengingkaran. Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dalam kitab beliau Al-Bayanul Mufid fi Syarhi Kitab At-Tauhid, beliau menyebutkan wa asaru al-Imam Ahmad yatadamman ma yati. Awalan kata beliau, siddatut tankir alaman araful haditha wafahimuhu summa tarokuhu ila ra'yi Sufyan. Was Sufyan hadha huwa Sufyanu ibnu Sa'id ibni Masruq As-Sawri rahimahullah. Alimun jalilun imamun min a'immatis sunnah. Asal Imam Ahmad ini mengandung beberapa pelajaran. Pertama kata beliau, pengingkaran yang keras ini. Jadi berkata Imam Ahmad, ajibtu liqaumin araful isnada wasihatahu. Saya heran. Ini pengingkaran yang keras ini. Bukan saya heran dengan santet. Saya heran loh. Okay. Ini bentuk pengingkaran yang keras. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang telah mengetahui hadis. Dan memahami hadis. Kemudian meninggalkan hadis. Karena mengikuti pendapat Sufyan. Nih. Sedangkan Sufyan ini adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq As-Sawri rahimahullah. Alimun jalil. Orang yang berilmu yang agung. Imam dari a'immatus sunnah. Nih. Penting kita. Kita beragama ya ikhwan, lebih-lebih penuntut ilmu, bukan dengan taklid, tapi dengan dalil. Kalau kita sudah mengetahui hadis sahih, bukan dengan taklid. Bahkan termasuk ilmu yang pokok, yang wajib dicari. Mu'alif menyebutkan dalam risalah beliau Salatul Usul. Yang ketiga lah ma'rifatuddinil Islam bil adillah. Memahami Islam dengan dalil-dalilnya. Lah kalau orang belajar sampai dalil itu enggak santai. Enggak santai. Sungguh-sungguh semangat karena sampai tingkatan dia memahami dalil. Bukan dengan santai. Maka saya sampaikan, ketika kita pertama mengenal salaf, ciri khususnya apa? Semangat thalabul ilmu. Semangat thalabul ilmu. Kenapa? Dengan mengetahui wajib memahami Islam dengan dalil, mereka semangat mencari dalil. Al-Bukhari disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Itu menjadikan tambukan baik kita. Jangan kita berbicara, jangan kita beramal kecuali dengan ilmu. Akhirnya semangat kita telah boleh ini. Enggak santai. Maka salafi waktu itu ijen tertanda apa semangatnya telah boleh ilmu. semangat talabul ilmu, semangatnya mencari ilmu, itu salah di zaman dulu. Kalau sekarang ini, masya Allah, salafi, masya Allah, kita bersyukur banyak salafi. Tapi berapa yang semangat talabul ilmu? Hanya kebanggaan saja. Oh, saya salafi. Karena salafi sekarang ini ibaratnya barang yang laku keras. Kalau zaman awal-awal kita kenal jadi salafi, oh, huruba. Banyak dibenci, banyak dimusuhi. Jarang. Bahkan orang salafi, apa itu salafi? Kenal orang-orang. Mendulung akan jarang yang kenal. Tapi kelihatan dari kesungguhan dalam thalabul ilmu, sungguhan. Kitab menjadi sudah, ciri khasnya mereka pegangannya kitab. Walaupun waktu itu masih sulit cari kitab. Sudah. Tandanya mereka senang kitab, senang beli kitab, senang memiliki kitab. Atau kalau enggak nulis, kalau enggak bisa beli tulis, sudah. Wa annahu ya'ulu ila jahil qulub alladhi yakunu bihi almar'u kafira. Ay kafiron. Kenapa beliau sangat mengingkari dengan keras orang yang telah mengetahui hadis lalu malah memilih pendapatnya As-Sa'uri, Sufyan As-Sa'uri? Kata beliau, karena sikap semacam ini bisa membawa dia untuk hatinya menyimpang. Kalau sudah tahu hadis kok malah milih pendapat seseorang, berarti ada zai dalam hatinya. Fi kulubihim zai. Kalau sudah fi kulubihim zai, paling cari-cari fitnah. Atau cari-cari subhat atau fitnah, itu paling sudah. Kalau sudah fi kulubihim zai. Alladhi yakunu bi almar'u kafir, yang akhirnya manusia sebab syekh dalam hati itu menjadi kafir, yaitu kafiron, menjadi kafir. Ada seorang Abdullah Qasimi apa Al-Qasim, agak lupa. Siapa yang agak ingat? Nah, ini dulunya pendakwa tauhid. Pendakwa tauhid. Bahkan membantah Kubriyun dengan hujah-hujah yang kuat. Diakui kitabnya. Diakui. Tapi dia punya penyakit, bangga diri, sering buat syair-syair memuji kehebatannya dalam membantah alul bid'ah. Dia buat syair ada rasa ujub dengan dirinya. Wa'iyadubillah. Di akhir hayatnya dia jadi komunis dan buat partai komunis. Di Lebanon atau di sekitar itulah, di Lebanon atau di daerah, saya lupa. Dan para ulama menjelaskan akhirnya dia itu mulhid, mati dalam keadaan kafir. Di kafir karena para ulama. Awalnya dia tauhid. Coba ini bahayanya. Kalau sudah ada penyimpangan dalam hati, ada zai, Jangan merasa aman. Ya, seperti yang baru mati, nah, orang Suria yang berpaham komunis juga. Nah, Muhammad siapa? Alhamdulillah. Yes, lupa enggak apa-apa. Nah. Yang pemikirannya Allah Musta'an, yang termasuk membolehkan hubungan tanpa nikah sah halal, ini akhirnya juga diikuti oleh orang Indonesia yang membuat disertasi doktor di Jogja. Allah Musta'an. La haula wala quwwata. Begitu cepatnya orang menyimpang. Coba di UIN disertasi dokter untuk meraih doktor disertasinya apa? Tentang masalah bolehnya hubungan tanpa nikah asal suka sama suka dan sudah dewasa. Dan coba kalau kita dengar lulus, coba. Dan orang ini mengambil pemikirannya orang Syria, orang Suria itu Muhammad Mahrur, baru meninggal beberapa hari yang lalu, baru mati. Allah Musta'an. Terjemah bukunya orang mereka pemikiran-pemikiran yang ingkar tentang adab kubur, mengingkari tentang siksa kubur, mengingkari tentang surga neraka. Allah Musta'an. Itu yang diambil oleh mereka-mereka yang ingin meraih doktor. Zai. Kalau orang sudah zai menyimpang, cari-cari yang aneh-aneh, yang subhat-subhat. Dan bisa akhirnya membawa kepada kekufuran. Ini yang beliau takut ingkari. Maka saya heran, suatu kaum yang sudah mengetahui hadis yang sahih lalu malah mengambil pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Ini enggak masalah kecil. Karena ada zai dalam hatinya. Yang ini bisa mengkhawatirkan akan menjurus kepada kekafiran, kata beliau. Waqad ammat al-balwa bihadal munkar khususan mimma yantasibu ilal ilm. Allah Musta'an. Waktunya sudah sudah melanggar banyak, afwan, korupsi waktu. Insya Allah pertemuannya akan datang, kita lanjutkan. Minta maaf termakan waktunya, enggak terasa. Karena semangatnya thalabul ilmu. Ya, kalau membahas kayak gini ya enggak terasa waktunya, mungkin sampai malam. Kalau membahas sedikit agak serius ya memang waktunya akan panjang. Beda kalau membaca santai, tepat waktunya, tepat waktunya lama, kok enggak habis-habis waktunya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.